بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أحبتي في الله الإخوة والطلبة rahimakum Allahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di majelis ini, di masjid ini, dalam majelis ini sebagai tausiah bagi kita semuanya, terkhusus kaitannya dengan liburan yang insyaallah akan antum jalani pada beberapa waktu mendatang. Ikhwani dan at-talabah rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya semestinya kita masih menjalani kegiatan belajar mengajar sampai beberapa waktu yang akan datang. Bahkan di belakang kita juga ada masa-masa ujian semester, dan bahkan di belakang itu juga masih ada kegiatan di bulan Ramadan. Itu yang semestinya kita jalani dalam masa pendidikan kita. Hanya saja karena suatu kondisi yang kita ketahui bersama, yaitu wabah yang menimpa dunia pada umumnya dan lebih khusus juga di negeri kita, di mana kondisinya semakin hari semakin mengkhawatirkan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada beberapa hari kemudian. Namun barangkali dalam informasi dari orang-orang yang bisa dipercaya, kondisi di masa-masa ini belum begitu terkendali. Tentunya kita berharap dari Allah Azza wa Jal agar segera wabah ini terangkat dan muslimin juga semakin sadar. Namun kita terkait dengan kegiatan belajar mengajar, maka kita mesti mengambil kebijakan, yaitu mempercepat masa liburan. Hal ini dengan berbagai pertimbangan, dan terutama karena pihak pengurus pesantren merasa keberatan untuk mempertahankan antum di sini, karena adanya kelemahan-kelemahan pada diri kami sebagai pengelola ma'had. Sehingga dengan itu para santri akan dipulangkan, diserahkan kepada orang tua masing-masing dan juga kepada antum-antum sendiri, karena antum semuanya pada umumnya sudah dewasa, ya. Jadi antum dan orang tua masing-masing dari kalian semua juga bertanggung jawab pada diri-diri antum sendiri. Nah, inilah yang akhirnya diambil sebagai kebijakan ma'had pada kesempatan ini. Nah, sebelum antum pulang, ya insyaallah besok antum akan pulang, kecuali mungkin sebagian nanti malam karena transportasi yang mesti mereka percepat. Namun secara umum santri akan dipulangkan besok pada hari Senin. Ikhwani fi din rahimakumullah, ayuhat talabah rahimakumullah. Nah, di sini ada beberapa nasihat yang ingin saya sampaikan, terutama untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya, ikhwah maupun talabah. Kondisi kita sekarang ini, kita sebagai seorang muslim melihatnya dari sudut pandang agama, apalagi kita santri, kita seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada ayat-ayatnya, kita harus memandang fenomena pada masa sekarang ini dari sudut pandang agama kita dan keyakinan kita. Nah, musibah yang menimpa umat ini yang hampir menyeluruh di belahan dunia ini antara cobaan dan musibah. Cobaan bagi sebagian orang dan ini menjadi hukuman bagi sebagian yang lain. Allah Azza wa Jal melakukan semua dengan hikmahnya yang tinggi. Kita sebagai seorang yang beriman mengimani firman Allah Azza wa Jal, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sungguh benar-benar kami akan uji kalian bishai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut, walju' rasa lapar, wa naqsin minal amwali wal anfus, dan kekurangan dari sisi harta dan jiwa, wasamarat, dan kekurangan pada buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang apabila tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim, mereka yang seperti itu akan mendapat salawat dari Rabb mereka, pujian-pujian dari Allah Azza wa Jal, wa rahmah, dan rahmatnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang yang dapat petunjuk. Orang yang ketika ditimpa musibah dapat petunjuk, bukan ketika ditimpa musibah justru semakin sesat. Nah, ini di satu sisi ayat Allah Azza wa Jalla menerangkan bahwa kita sebagai seorang muslim pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ujian itu berupa banyak hal, di antaranya rasa takut, rasa lapar, dan semuanya terjadi di masa-masa kita sekarang ini. Ketakutan, kekhawatiran di mana-mana. Lapar sudah mulai menjangkiti sebagian orang, di mana sebagian orang sudah terhalangi dari kerjanya, tidak bisa kerja karena kondisi yang seperti ini. Naqsin minal amwal, begitu pula kekurangan harta, kekurangan jiwa dengan matinya sebagian orang. Seperti diterangkan oleh ulama, kekurangan harta, kekurangan jiwa, di antara sebabnya adalah musibah-musibah dan amrad dan penyakit-penyakit. Namun Allah Azza wa Jal memberikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Nah, mereka yang sabar adalah yang mengucapkan ucapan tadi, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi diucapkan dengan penuh kesadaran bahwa ini memang dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang iman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada kalbunya. Yaitu orang yang ketika ditimpa musibah tahu ini memang dari Allah Azza wa Jalla. Sadar. Ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dia menyadari hal itu. Nah, merekalah yang dapat petunjuk. Muhtadun, merekalah yang bakal mendapat dari Allah Azza wa Jalla kasih sayangnya dan pujian-pujian darinya. Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan juga dengan keburukan sebagai cobaan bagi kalian, ujian bagi kalian. Nah, sisi lain kita tidak memungkiri pula bahwa adanya hal-hal yang seperti ini karena dosa-dosa. Betapa banyak Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat terkait dengan bab ini. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hal itu karena Allah Azza wa Jalla tidaklah merubah suatu nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Nikmat keamanan berubah menjadi ketakutan. Apa sebabnya? Kita sendiri. Nikmat rasa cukup, kemakmuran berubah menjadi kelaparan. Karena apa? Karena perbuatan kita sendiri, dosa-dosa manusia. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Disebabkan oleh tangan-tangan manusia, perbuatan mereka, sehingga muncul berbagai kerusakan di muka bumi ini. Nah, untuk itu ikhwan fillah rahimakumullah, kita harus menyadari ini semuanya. Kita banyak dosa. Ya, jangan kita merasa bahwa kita tidak pernah berdosa atau dosa kita sedikit. Siapa yang bisa mengetahui bahwa kita dosanya sedikit? Ya. Kadang-kadang kita menilai sesuatu remeh, tapi ternyata di sisi Allah Azza wa Jalla besar. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Kalian kira itu remeh, tapi di sisi Allah Azza wa Jalla besar. Makanya kita tidak boleh merasa bahwa kita sedikit dosanya, kecil dosanya. Justru kita, kalau betul-betul seorang mukmin, seperti yang dikatakan Nabi, ketika kita berbuat dosa, ibarat gunung di atas kita yang ingin menimpa diri kita. Kalau kita seorang mukmin, kita akan merasa begitu. Tapi kalau kita tidak merasa begitu, justru kita pertanyakan iman kita. Nah, karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, ini perbedaan antara orang yang beriman dengan selain yang beriman dalam bab menyikapi musibah-musibah. Orang yang beriman meyakini hal-hal tadi. Sementara orang-orang yang tidak beriman menganggap ini hanya fenomena alam. Ini adalah hal biasa terjadi dan seterusnya. Kemudian perbedaan yang kedua antara kita sebagai seorang yang beriman dengan mereka yang tidak beriman adalah bagaimana kita mengatasi hal seperti ini. Nah, ikhwan fi din rahimakumullah, ayuhat talabah wal ikhwah rahimakumullah, kita sebagai seorang yang beriman dan juga kita ingatkan semuanya muslimin bahwa ketika kita tahu bahwa ini adalah merupakan akibat daripada dosa-dosa, kita berusaha untuk menghilangkannya dengan apa? Dengan kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa kepada Allah Azza wa Jalla akan menjadi salah satu sebab atau bahkan sebab utama hilangnya musibah yang menimpa umat. Mungkin kita ingatkan diri kita kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Nabi menasihati orang-orang Al-Muhajirin, ya ma'asyar Al-Muhajirin, khisalun khamsun idza btulitum bihinna wa nazalna bikum fa'udzu billah an tudrikuhunna. Wahai kaum Muhajirin, lima perkara bila kalian diuji dengan lima perkara itu, bila lima perkara itu menimpa kalian, dan aku berlindung kepada Allah Azza wa Jal agar kalian tidak menjumpai kelima hal tersebut. Lam tadhharu fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal auja' allati lam takun fi aslafihim. Tidaklah tampak fahishah, perbuatan keji. Ya, perbuatan keji. Fahishah adalah perbuatan keji. Dan yang sering ditafsirkan oleh ulama bahwa kata fahishah itu terkait dengan apa? Perbuatan zina, liwat, homoseks, dan yang semisal itu. Tidaklah ini tampak di suatu kaum hatta yu'linu biha, sehingga mereka memang menampakkan, tidak lagi malu berbicara seputar itu, tidak malu, dan yang lebih daripada itu pun tidak malu, apalagi zaman sekarang dengan adanya media-media sosial seperti ini, semakin orang berani. Illa fasya fihim ta'un, kecuali ketika itu akan menyebar di tengah mereka penyakit ta'un. Wal auja' dan penyakit-penyakit yang lain. Allati lam takun fi aslafihim, yang tidak pernah itu ada di umat-umat yang mendahului mereka. Nah, perhatikan hadis Nabi ini. Ini yang pertama. Ya. Dan ini kalau kita perhatikan di bahasa sekarang, betul-betul yang tabiq, tepat sekali. Kalau kita melihat umat pada umumnya, kalau kita yang di Indonesia yang mayoritas muslimin, hal ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dalam arti fahisyah, ya, sudah banyak merajalela. Bagaimana di umat-umat yang lain, di negeri-negeri yang lain? Maka sadaqa Rasulullah, sungguh benar sabda Rasulullah SAW, ketika itu mulai tampak, orang-orang pun menampakkan, maka datanglah dari Allah Azza wa Jal penyakit ta'un. Ta'un adalah salah satu wabah, penyakit. Sebagian ulama memaknai dengan makna yang lebih umum, wabah secara umum. Ada pula yang memaknai penyakit tertentu, ya, yang mewabah, yang disebut dengan penyakit ta'un. Nah, wal auja dan penyakit-penyakit yang lain yang tidak pernah sebelumnya ada di umat-umat terdahulu. Na'udzubillah. Ya. Kemudian walam yang kusul mikyaul mizan illa ukhidu bisinin wa syiddatil mu'na wa jawri sultan. Dan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan ditimpa kemarau panjang, kesusahan hidup, dan akan datang kepada mereka penguasa yang zalim. Walam yamna'u zakata amwalihim, dan tidaklah mereka menahan zakat harta benda mereka, illa muni'ul qatra minas sama', kecuali mereka akan dihambat dari hujan yang datang dari langit. Walau lal bahaim lam yumtar, kalau bukan karena hewan-hewan ternak, mereka tidak akan diberi hujan. Wala naqadu 'ahdallahi wa 'ahda rasulihi illa sulita 'alaihim 'aduwwun min ghairihim, dan tidaklah mereka membatalkan janji mereka kepada Allah dan janji rasulnya kecuali akan dikuasakan pada mereka musuh dari selain mereka. Fa yakhudhu ba'dha ma fi aydihim, sehingga akan merampas sebagian yang ada di tangan-tangan mereka. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah illa ju'ila ba'sum bainahum, dan tidaklah para penguasa mereka berhukum dengan hukum Allah atau illa, kecuali akan dijadikan peperangan di antara mereka sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini contoh bahwa berbagai muskilah, berbagai masalah yang menimpa umat, ternyata sebab-sebabnya adalah dosa umat. Ya. Dan terkhusus yang tadi kita sebutkan pertama, menyebarnya zina dan yang seputar itu. Diriwayatkan pula bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan, "Idza bukhisa al-mizan hubisal matar." Kalau timbangan sudah dikurangi, hujan pun akan ditahan oleh Allah Azza wa Jalla. "Wa idza kathura az-zina kathura al-qatl wa waqa'at ta'un." Kalau zina sudah banyak, maka akan banyak terjadi pembunuhan, ya, dan akan banyak terjadi ta'un, atau akan terjadi ta'un. Wa waqa'a at-ta'un. Wa idza kathara al-kadhib kathara al-haraj. Kalau dusta semakin banyak, maka pembunuhan juga akan semakin banyak. Hadis riwayat Al-Hakim, atau asar riwayat Al-Hakim, dan Az-Zahabi mengatakan sesuai ini, sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini sebagai isyarat bagi sebagian ayat maupun hadis yang semakna dengan itu. Maka sadarilah bahwa jalan yang paling utama yang hendaknya dilakukan oleh umat ini untuk menghilangkan berbagai problem di antara mereka, di tengah mereka, termasuk wabah ini, adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, berhenti dari maksiat-maksiat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang seperti saya katakan, hal lain yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Kalau mereka selalu bersandar kepada sesuatu yang madi, ya, sesuatu yang sifatnya materi, karena mereka tidak beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Tapi kita sebagai muslim tidak seperti itu. Usaha-usaha duniawi kita lakukan karena Islam juga membenarkan, selama tidak bertentangan dengan agama. Namun ini yang lebih penting, ikhwani fillah rahimakumullah. Karena itu di sini juga di antara hal-hal yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, ya, sebagai salah satu upaya dan kiat menghilangkan wabah, adalah banyak istighfar. Pada surat Al-Anfal, Allah Azza wa Jalla berfirman di ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله معذبهم, dan tidaklah Allah Azza wa Jal mengazab mereka sementara mereka yastaghfirun, mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Maka berbanyak istighfar, kalau kita banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal dan betul-betul istighfar mohon ampunan kepada Allah, Allah berjanji وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ, Allah tidak akan mengazab mereka. Nah, ini salah satu kiat bagi kita semua sebagai seorang muslim dalam upaya untuk menghilangkan wabah yang menimpa umat ini. Begitu pula yang kedua adalah kita banyak bersyukur. Di samping istighfar juga banyak bersyukur kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan itu banyak. Ya, namun banyak pula yang tidak menyadari. Sementara kita terhadap nikmat Allah kurang bersyukur. Ya. Sementara kita terhadap hak Allah tidak sepenuhnya memenuhi. Dan jelas itu. Nah, karenanya banyaklah bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, karena dalam ayat yang lain pada surat An-Nisa ayat 147 Allah Azza wa Jal berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah tidak akan mengadab kalian. In syakartum wa amantum, bila kalian bersyukur dan kalian beriman. Wa kana Allahu syakiran 'alima, dan Allah Azza wa Jal maha mensyukuri, artinya membalasi syukur kalian. Ya. Amal kalian yang sedikit Allah akan beri yang banyak. Syakiran 'alima, dan Allah maha tahu. Jadi walaupun kita ini amalnya sedikit, tapi kalau kita sungguh-sungguh insyaallah Allah akan beri, dan Allah akan beri yang lebih daripada itu. Nah, kemarin kita sebutkan ucapan Talak bin Habib, "Inna huquqallah a'zam min an yakuma bihal ibad." Hak Allah itu lebih besar untuk bisa dilaksanakan oleh hamba-hamba. Terlalu banyak hak Allah yang kita enggak mungkin bisa melaksanakannya. "Wa inna ni'amallah aktsar min an tuhsa." Dan nikmat Allah lebih banyak dari sekedar untuk kalian hitung. Enggak bisa kalian hitung nikmat Allah. Yang ada di tubuh kita saja kita enggak bisa. Terus lalu apa yang kita lakukan? Kata beliau, "Famsu ta'ibin wamsu ta'ibin." Fa asbihu ta'ibin wamsu at-ta'ibin. Kalau begitu, di waktu pagi banyak bertaubat, di waktu sore banyak taubat. Pagi sore terus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan sampai seperti yang Allah kisahkan kelak di hari kiamat, ada yang mengatakan, ya, mengatakan apa? Ma farraqtu fi jambillah. Ya. Melakukan tafrid tidak sungguh-sungguh terhadap, yakni maksudnya hak Allah Azza wa Jalla atas dia. Jangan sampai kelak ada penyesalan begitu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mumpung kita di dunia, ya, syukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal, tunaikan hak Allah sebisa mungkin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan kaitannya dengan wabah yang menimpa ini, kita tahu bahwa pemerintah kita telah memberikan bimbingan-bimbingan. Dan kebanyakan bimbingan-bimbingan itu kalau kita perhatikan sangat bermanfaat sekali. Ya. Karenanya kita sebagai seorang muslim taat kepada bimbingan-bimbingan tersebut. Ya, ini merupakan suatu kewajiban. Merupakan suatu kewajiban. Kenapa? Karena kita diwajibkan taat kepada waliul amr, dan ini akidah kita. Jangan kita menentang, jangan kita mengatakan kok serba dipersusah, ya. Jangan kita merasa kesal, jangan. Ini pertama dari sisi tujuan, tujuannya baik untuk kita dan untuk umat. Sisi yang kedua bagi kita seorang muslim meyakini bahwa ini kita melakukannya ta'atan lillah. May yuti ar-rasula faqad ata'a Allah. May yuti al-amir faqad ata'ani, dalam hadis Nabi. Ya. Yeah. Orang yang taat kepada amir, penguasa, berarti taat kepada nabi. Dan dalam ayat mayyutir rasul faqad ata'a Allah. Orang yang taat kepada rasul berarti taat kepada Allah azza wajalla. Jadi kalau kita sambungkan ya antara ayat dan hadis tadi, kita taat kepada waliul amr berarti taat kepada nabi, kita taat kepada nabi berarti taat kepada Allah azza wajalla. Nah, jadi kita dapat pahala dengan taat itu, bukan hanya dapat kesehatan, insyaallah kesehatan dan pahala dua-duanya. Nah, ini juga yang membedakan antara kita ahlus sunnah dalam hal ini lebih khusus. Bukan saya katakan muslim, karena banyak muslim yang juga anti taat kepada penguasa dan itu merupakan penyelewengan dari jalan yang benar. Tapi saya katakan ini pembeda antara ahlus sunnah dengan selain ahlus sunnah. Ahlus sunnah mengikuti aturan ini karena keyakinan tadi yang saya sebutkan, sehingga dia di samping insyaallah dapat kesehatan plus dapat pahala dari Allah azza wajalla. Tapi mereka mungkin yang taat ya dapat kesehatan saja tapi tidak dapat pahala, atau yang tidak taat sama sekali mungkin dua-duanya enggak dapat, atau dapat salah satu yaitu sehat misalnya tapi enggak dapat pahala. Nah, jadi di sini yang paling berbahagia dalam hal ini, paling beruntung dalam hal ini adalah ahlus sunnah salafiyun. Ya, seorang salafi ini dalam hal ini paling beruntung. Ya. Jadi hibati fillah rahimakumullah. Kembali nanti bisa lihat bagaimana tuntunan-tuntunan yang diberikan oleh pemerintah kita. Ya, kita ikuti dengan sukarela insyaallah dan dengan niat yang baik tadi disebutkan sebagai keyakinan kita, insyaallah kebaikan akan kita dapatkan. Kemudian nasihat yang lain juga ya, gunakan waktu sebaik-baiknya, karena antum ya kan, antum akan menjalani masa liburan ini jadi panjang sekali. Sekarang masih atau di awal-awal bulan apa? Syaban ya kan? Syaban, Ramadan, nanti Syawal. Secara jadwal pertengahan Syawal baru kembali ke pesantren. Jadi anggap 2,5 bulan kurang lebih. Yang selama ini kita enggak pernah libur sepanjang itu. Ya. Yeah. Nah, untuk apa kemudian waktu seperti itu antum di rumah? Ya. Yeah. Untuk apa? Nah, ini yang harus menjadi pikiran kita, renungan kita sebagai talibul ilm. Jangan waktu disia-siakan. Apalagi tadi disebutkan di antara aturan pemerintah kita, jangan banyak keluar rumah. Berarti waktu yang panjang antum harus banyak di rumah. Ya, untuk apa? Nah, gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Antum tulabul ilm, gunakan waktu sebaik-baiknya, jangan seperti orang-orang di luar sana. Ya. Sebagian tidak bisa menggunakan dengan baik, bahkan sebagian naudzubillah merusak waktunya. Jangan. Kita harus punya program. Antum harus pandai-pandai berpikir. Dan nanti akan ada insyaallah hubungan antara wali santri dan wali kelas ya. Jadi nanti ada komunikasi antara wali santri dan wali kelas. Insyaallah biidznillah. Nah, antum mesti punya program menghafal Al-Qur'an, murojaah Al-Qur'an. Ya, membaca kitab, ya menyalin kitab. Menyalin itu juga salah satu pembelajaran yang penting ya. Para ulama juga dulu melakukan itu. Bahkan ulama belakangan Asy-Syalbani rahimahullah awal thalabul ilminya dengan menyalin kitab. Jadi antum nanti mungkin di rumah ya bawa salah satu kitab, antum salin. Itu akan menguatkan hafalan terhadap isi kitab tersebut ya. Dan antum juga belajar menulis, dan antum juga menggunakan waktu sebaik-baiknya. Semuanya dinilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Semuanya dinilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Banyak manfaatnya. Dulu para ulama kita ya, di masa-masa ya, apalagi kaitannya seperti sekarang ini, masa-masa isolasi diri kalau bahasa sekarang ya, atau al-hajrul wiqai kalau bahasa Arabnya, atau yang semakna dengan itu. Dulu para ulama kita justru memang tinggal di rumah ya. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan al-amrad mawasimul uqula. Di masa-masa sakit itu bagi orang yang berakal bagus ya, artinya orang yang cerdas maksudnya begitu, al-uqula yastadrikuna biha ma fata min fawaritihim wa zallatihim. Justru di masa sakit itu mereka menambal apa yang kurang di masa-masa sehat mereka. Kekurangan, ketergelinciran. Nah, yang ada tersebut dari kekurangan justru mereka tambal ketika mereka sakit. Nah, digunakan waktu kita alhamdulillah sehat, cuma kita di masa sakit. Artinya ini orang-orang seperti ini kita isolasi diri di rumah. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Uqala, orang yang cerdas akan menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. In kan min arbabiz zallat wa yastaziduna min ta'atihim illam yakunu arbab zallat. Kalau mereka selama ini orang yang banyak salah, maka mereka akan menggunakan untuk apa? Untuk ya tadi menambal dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dengan istighfar. Kalau mereka bukan orang yang suka salah, mereka akan gunakan untuk menambah yastaziduna min ta'atihi, menambah ketaatan mereka kepada Allah Azza wa Jal. Nah, jadi apapun kondisinya, bagi orang yang cerdas masa-masa seperti ini adalah masa-masa bermanfaat. Di rumah gunakan sebaik-baiknya waktu. Dan diriwayatkan At-Tawri kalau enggak salah ya, ketika seperti dalam kitab Tabaqat Musa'ad, ketika musim wabah ya, dia ditanya, katanya beliau lari dari wabah. Tidak lari, justru beliau di rumah. Beliau mengatakan ini adalah hari-hari menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau banyak bertaubat, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai istrinya sering mendengar beliau menangis. Dan ini yang diajarkan Nabi kita. Salat apa namanya, gerhana. Coba seperti apa sih salat gerhana? Asal muasalnya dulu Nabi bagaimana? Ketika ada gerhana Nabi takut. Ya. Kemudian Nabi salat. Jadi beliau lari bahkan ketika itu karena takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada Allah, banyak berzikir di masa itu. Kata Nabi, perbanyak sholat, doa, zikir, sedekah, ya kan? Kemudian sholat istisqa. Perhatikan coba sholat istisqa. Ini juga kaitannya seperti yang kita jelaskan. Hujan tertahan. Ya, kelaparan, kehancuran. Nabi sholat minta kepada Allah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini adalah sunnah Nabi kita. Ini ajaran Islam. Ya, maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, antum jangan sia-siakan waktu. Dan juga hal yang lain terkait dengan ini, jangan justru kita menjadi sebab turunnya azab atau langgengnya azab atau tertundanya, tercabutnya wabah ini dari kaum muslimin. Jangan menjadi sebab itu. Bagaimana kita menjadi sebab? Karena kita banyak dosa. Justru di masa-masa itu mungkin sebagian kita enggak mau peduli ya dengan nasihat-nasihat, justru malah bermaksiat, justru malah berselancar dengan HP-nya, media sosialnya, untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ini bisa menjadi penyebab langgengnya azab atau mungkin semakin kuatnya azab dari Allah Azza wa Jal, atau semakin kuatnya musibah. Nah, kalau antum ya sebagai talabatul ilm seperti itu, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana umat ini menjerit minta supaya azab ini segera hilang, atau kalau kita tidak mengatakan azab, wabah ini secara umum, ya, sebagian mungkin merasa berat dikatakan begitu. Anggap wabah secara umum, ujian ini secara umum, menjerit, ya, agar segera dihilangkan. Tapi perbuatannya seperti itu, tidak sinkron antara ucapannya dengan perbuatannya. Mestinya kalau dia berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, perbuatannya juga mendukung dengan amal saleh, dengan menjauhi maksiat. Maka jangan sampai kita, ya, antum dengan masa yang panjang seperti ini, ya, justru akhirnya bosan, ya, dan jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Tidak ada yang di antara kita maksum, tidak ada. Ya, namun kita harus bertekad kepada Allah Azza wa Jalla sungguh-sungguh untuk betul-betul beribadah kepada Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan juga tidak kalah penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita sebutkan bahwa istisqa itu adalah doa, dan itu doa untuk mengangkat musibah yang menimpa. Ya, salat khauf, salat gerhana juga mirip dengan itu. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, la yughni hadarun min qadarin wa du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Wa inal bala la yanzilu fayatalaqahu ad-du'a fayatalijani ila yaumil qiyamah. Kehati-hatian tidak akan bisa menolak takdir. Ya, kalau sudah Allah takdirkan, ya kan? Namun ini bukan bermakna antum enggak perlu hati-hati, jangan salah paham. Ya. Ini untuk menegaskan bahwa kalau takdir, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang ditetapkan menimpa kamu enggak akan meleset. Nah, ini iman dengan takdir. Jadi sekalipun usaha kita sudah semaksimal mungkin, kalau takdir Allah menetapkan, sudah kita enggak akan bisa menghindar. Namun kita sudah dapat apa? Insyaallah dapat pahala dengan melaksanakan apa? Usaha-usaha. Ya. Yeah. Dan kita enggak tahu takdir. Antum tahu akan sakit? Enggak tahu kan? Apa antum tahu akan sehat? Juga enggak tahu. Makanya berusaha untuk sehat, selamat. Takdir serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian lihat sabda Nabi berikutnya, wadua yanfa, dan doa itu bermanfaat. Apa doa bukan bentuk kehati-hatian? Bentuk kehati-hatian. Jadi ini Nabi mengatakan bahwa kehati-hatian tidak akan berguna bila sudah Allah takdirkan. Bukan berarti kita tidak berhati-hati. Nyatanya Nabi mengatakan wadua, doa itu manfaat, dan doa salah satu bentuk kehati-hatian. Ya. Nah, kata Nabi, doa itu bermanfaat. Mimma nazal wa mimma lam yanzil. Baik pada perkara yang sudah menimpa atau yang belum menimpa. Wa innal bala la yanzil. Dan sungguh, suatu bala, penyakit misalnya, atau ujian tertentu, turun. Fayatalaqahu du'a, maka akan disambut oleh doa. Fayatalijani, maka keduanya ibaratnya bergulat, seperti itu ya makna bebasnya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalau doa kita yang menang, kita selamat. Ya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Ya. Jadi hadis ini memberikan faedah agar kita berusaha dengan doa. Dan lebih khusus ahibati billah rahimakumullah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Sahih Al-Bukhari sebelum kita butip bab man da'a bi raf'il waba wal humma, bab tentang seseorang yang berdoa agar dihilangkan suatu wabah, wal humma dan demam. Nah, Al-Bukhari memberikan bab khusus tentang berdoa agar wabah diangkat, yakni minta kepada Allah agar wabah ini dihilangkan. Wal humma, humma demam, ya, penyakit demam. Kemudian Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan kisah bahwa di Madinah ketika awal para sahabat datang, di sana ada wabah humma Yathrib, ya, bukan ta'un tapi wabah humma di situ. Dan para sahabat pada sakit memang di awal, Bilal, Abu Hurairah, Abu Bakar, mereka pada merasakan sakit ketika itu. Ya, dan ini mungkin juga wallahu alam salah satu dalil wallahu alam yang membedakan antara wabah secara umum dengan ta'un lebih khusus. Sebagian ulama memaknai ta'un dengan makna yang luas. Tapi kalau kita melihat kepada hadis ini, ternyata di Madinah ada wabah, tapi bukan ta'un. Sementara dalam hadis yang lain mengatakan ta'un tidak akan masuk ke Madinah. Ya, berarti ta'un lebih khusus. Karena ta'un tidak akan masuk ke Madinah. Sementara di Madinah ada wabah selain ta'un. Jadi antara wabah dan ta'un ini ada umum khusus. Jadi ta'un adalah termasuk wabah tapi jenis khusus. Adapun wabah penyakit yang menyeluruh dan bersifat umum, ya, baik dengan ta'un ataupun selain ta'un. Nabi berdoa akhirnya setelah para sahabat seperti itu. Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, jadikan Madinah itu kami cintai seperti cinta kami kepada Makkah atau lebih. Ya, mereka baru pindah dari Makkah ke Madinah, tempat yang paling Allah cintai, ke Madinah. Ternyata di Madinah seperti itu, berat bagi mereka. Maka Nabi berdoa, ya Allah, Allahumma habbib ilaina al-Madinah. Ya Allah, jadikan Madinah kami cintai seperti kecintaan kami kepada Makkah au ashad, atau lebih. Wa sahihha, dan sehatkan Madinah, ya, dari wabah humma Yathrib, demam Yathrib. Wa barik lana fi sa'iha wa muddiha, dan berikan berkah kepada kami pada takaran-takaran sa' dan takaran mud yang ada di kami. Wan kul humaha faj'alha bil juhbah. Ya Allah, pindahkan pula demam Yathrib ini, demam Madinah ini, dan jadikanlah demam ini di daerah Juhfah. Pindahkan ke daerah Juhfah. Nah, ini kemudian tadi disebutkan oleh Imam Al-Bukhari doa untuk menghilangkan wabah. Ikhwan fillah rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallah qaribun minal muhsinin." Berdoalah kalian kepada Allah Azza wa Jal dengan rasa takut dan berharap sungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Azza wa Jal dekat dengan mereka, orang-orang yang berbuat ihsan. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, Famadamal abdu yulihu fid du'a wa yatma' fil ijabah min ghairi qat'ir raja' fahuwa qaribun minal ijabah. Jadi selama seorang hamba sungguh-sungguh dalam doanya dan berharap untuk dikabulkan dengan sungguh-sungguh tanpa memutus harapannya kepada Allah, tidak putus asa, bahwa qaribun minal ijabah, maka dia sangat dekat dengan terkabulnya doa itu. Wa man admana qar'al bab yushiku an yuftahlah. Ibarat siapa orang yang mengetuk-ngetuk pintu dan terus mengetuknya, maka hampir saja pintu-pintu pun akan dibuka. Ya, ini diibaratkan seperti itu. Ya, kita mengetuk pintu satu kali, dua kali. Kalau sekian kali, ya, orang yang punya rumah pun akhirnya membuka. Nah, ibaratnya seperti itu. Walaupun bab minta izin dan seterusnya ini ada tuntunannya. Ini sekedar ibarat untuk apa? Mendekatkan pemahaman. bahwa ketika kita sungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah, enggak putus asa, minta lagi dan terus minta, maka Allah pun akan mengabulkan kepada hamba-hambanya. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, itu beberapa nasihat yang akan yang perlu saya ingatkan diri saya dan antum semuanya. Ya. Sangat dibutuhkan doa-doa antum semuanya, talabatul ilm. Ya. Talabatul ilm. Siapa yang diharapkan doa-doanya kalau bukan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang mengikuti sunnah. Ya, bukan kita menyelesaikan wabah ini dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang bid'ah. Satu hal di sini perlu saya ingatkan juga bahwa dulu seperti dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ketika suatu kaum, ya, ketika suatu kaum justru ketika menanggulangi wabah dengan bid'ah justru semakin parah. Ya, tapi tanggulangi dengan cara yang syar'i. Di antaranya doa dan amal-amal soleh, taubat kepada Allah. Begitu juga tentunya maksiat itu menambah. Dzakara Ibnu Hajar rahimahullah anna ta'un waqa'a fi Misr. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan ketika terjadi ta'un di Mesir, ya, orang-orang puasa 3 hari untuk tolak bala. Bikin aturan sendiri, puasa tolak bala 3 hari. Ya. Kemudian mereka kumpul dan yakni ada acara tertentu yang diadakan. Faman salaha asyahru hatta sara adadu man yamudu fi kulli yawmin bil qairah fawqa al alf thumma yazid. Tidaklah lewat bulan itu kecuali sampai jumlah yang mati tiap hari di Kairo lebih dari 1000 orang. Thumma yazid, bahkan lebih kemudian setelah itu. Jadi justru dengan bid'ah-bid'ah ini semakin bertambah korban. Ya. Makanya solusinya hilangkan bid'ah-bid'ah, hilangkan maksiat-maksiat, taubat kepada Allah, ikuti sunnah Nabi SAW. Ya. Dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Dan alhamdulillah tadi seperti dikatakan, untuk isolasi diri di rumah. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah di sini, ya, saya bacakan juga, ya, tadi tertinggal ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah terkait dengan ini. Yajibu inda wuku'i ta'un as-sukun wad-da'ah. Wajib dilakukan ketika terjadi ta'un as-sukun wad-da'ah, untuk kita tenang. Ya. Termasuk di antara ketenangan dan itu sudah berdiam di rumah. As-sukun wad-da'ah wa taskin hayajanil akhlaq. Kita meredam gejolak tubuh kita ini. Kalau kita kesana kemari macam-macam yang akan menimpa kita di rumah, tenang. Ya. Meredakan gejolak yang ada di tubuh kita ini. Yang bagi fihi taqallul. Taqallul minal harakah bihasabil imkan. Semestinya memperkecil gerakan-gerakan. Artinya, ya, aktivitas kita sebisa mungkin. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah sudah memberikan solusi sejak dulu seperti ini. Ini di kitab Zadul Ma'ad, karya beliau rahimahullah. Nah, jadi kembali kepada yang tadi disebutkan, kita gunakan kesempatan libur kita di rumah kita seperti kata Ibnu Qayyim, ini salah satu hal yang harus dilakukan. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat sebaik-baiknya. Semoga Allah Azza wa Jalla, ya, memberikan taufiknya kepada kita semua. Nah, jadi itu nasihat yang bisa saya sampaikan kepada antum semuanya. Dan di sini, ya, antum akan dibekali dengan surat, ada surat pemberitahuan untuk antum baca juga orang tua antum nanti. Ya. Jangan lupa atau jangan sengaja disembunyikan. Ya. Ini amanah dari pesantren kepada antum dan orang tua antum. Pembawa antum serahkan ke orang tua. Kemudian dibaca baik-baiknya supaya antum paham. Kemudian juga antum juga dibekali lembar berikutnya di sini, protokol pengantaran pulang santri dan seterusnya. Ada beberapa poin antum baca. Nanti petunjuknya dari sisi kesehatan, ya. Kita harus berhati-hati karena tadi wabah ini kan, wabah ini ya kita nggak tahu di mana, ya. Tapi di mana-mana tempat mengkhawatirkan, ya, terutama tempat-tempat keramaian. Dan seperti antum dengar penjelasan dari Pak Dokter kemarin, mungkin waktu itu harus berhati-hati tangan, ya, nafas kita, ya, dan lain-lain. Nanti antum baca sendiri dan antum ingat-ingat, tolong dipraktekkan benar-benar. Ya. Jangan sampai kita menjadi sebab celakanya kita atau celakanya keluarga kita. Bisa jadi antum sehat, di perjalanan antum pulang malah membawa virus ke keluarga antum. Jangan sampai, ya kan? Mau apa enggak seperti itu? Tentu kita enggak mau. Ya, kita mau. Makanya diingatkan oleh termasuk pemerintah kita, ya, Pak Gubernur mengingatkan yang merantau di sana jangan mudik, biar yang di keluarga di tempatnya terhindar dari apa? Dari penyakit. Ya, itu salah satu upaya. Dan kita, ya, ketika pulang juga seperti itu. Kalau kita mesti pulang, ya, hindari hal-hal yang bisa mengakibatkan kecelakaan bagi keluarga kita. Maka tolong baca ini tuntunan. Semoga ini sebagai salah satu upaya kita yang Allah Azza wa Jalla akan menilai, dan Allah akan insyaallah kita harapkan melindungi kita dari hal yang tidak baik. Kemudian juga akan diberi mungkin lembar ketiga, Allah alam, yaitu kegiatan antum di rumah, ya, supaya itu membantu antum untuk bisa mengisi waktu antum. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, ini yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semuanya, memberikan kepada kita semuanya taufiknya. Semoga antum semuanya selamat sampai tujuan, yang di rumah selamat, ya, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, tarji'un salimin ghanimin bi'idnillah. Baik, untuk yang dari saya sendiri cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan dari saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.